Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jema'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nasrul Wurud ala Ha'iyat Ibn Abi Dawud yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Az-Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. قال رحمه الله قال الإمام ابن أبي داود رحمه الله ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. Kata الإمام ابن أبي داود رحمه الله, janganlah engkau mengingkari karena jahil, karena bodoh, nakiron wa munkaron, yaitu malaikat nakir dan malaikat mungkar, yang dikatakan atau dikenal sebagai malaikat penjaga kubur atau yang menanyai di alam kubur. Walal haudho, dan jangan pula engkau mengingkari al haud, telaga, telaga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wal mizan, demikian pula janganlah engkau mengingkari al mizan, timbangan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Innaka tunsahu, sesungguhnya engkau tunsah, dinasihati. Di sini Al-Imam Nabi Dawud rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara dari prinsip dan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu mengimani mungkar dan nakir, mengimani telaga atau al-haud, dan mengimani al-mizan. Di sini beliau menjelaskan kepada kita keyakinan dan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antara prinsip-prinsip akidah mereka yaitu mengimani, tidak mengingkari malaikat mungkar dan nakir yang menanyai di alam kubur. Demikian juga tidak mengingkari al-haud, mengimani al-haud, dan mengimani al-mizan atau tidak mengingkari al-mizan. Qala rahimahullah wa qaulul mu'allif rahimahullah, dan perkataan mu'allif Al-Imam Nabi Dawud rahimahullah, wala tunkiranna jahlan nakiran wa mungkaran walal haud wal mizana innaka tunsahu, fihi tahzirun min ingkari salasati asya'a. Di dalam kalam beliau ini, bait syair beliau ini, ada tahzir, peringatan terhadap apa? Peringatan terhadap perbuatan mengingkari tiga perkara. Hati-hati dari mengingkari tiga perkara tersebut. Apa itu tiga perkara? Mungkarun wa nakirun, au mungkarin wa nakirin, mungkar dan nakir. Wal khawdi, dan al khawd. Wal mizan, dan al mizan, timbangan. Wahadi salasatul asya la yajuzu ingkaruha, dan tiga perkara ini tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh diingkari, tidak boleh didustakan, harus mengimani, harus meyakini. Kenapa harus meyakini? Li tasrihin nususi li bisubutiha, dikarenakan jelasnya nas, nas dari Al-Quran dan As-Sunnah secara sharih, secara jelas, terang dan gamblang menyebutkan dan menetapkan adanya tiga perkara tadi. Bal yajibul imanu biha jami'an, bahkan wajib mengimani tiga perkara tersebut seluruhnya. Wajib mengimani. Dari kata wajib kita tahu bahwa yang melakukannya berhak mendapatkan pahala, yang meninggalkannya berarti berdosa. Kenapa? Karena wajib. Dan kita ingat perkara-perkara tersebut termasuk perkara yang terjadi di hari kiamat. Maka mengimaninya termasuk iman kepada hari kiamat. Karena perkara-perkara tersebut terjadi di hari kiamat atau setelah manusia meninggal masuk ke alam kubur. Qala azza wa jalla fi sya'nil mizan. Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, lagi perkasa mengatakan dalam perkara dan kedudukan al-mizan, timbangan. Kata Allah, wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami, kata Allah, meletakkan timbangan-timbangan al-qista yang adil. Kapan? Li yaumil qiyamah, untuk hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak didolimi satu jiwa sedikit pun. Tidak ada satu jiwa yang dia terdolimi, walaupun perkara yang sedikit atau perkara yang kecil. Tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang didolimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Walaupun dia itu adalah seberat habbah min khardalin, seberat satu biji dari khardal, dari biji sawi. Benda yang sangat kecil. Walaupun seberat benda yang sangat kecil, sangat kecil atau paling kecil, ataina biha, kami datangkan dia. Untuk apa didatangkan? Untuk ditimbang dan diberikan balasan. Semua tidak ada yang terluput, semua tidak ada yang tertinggal, yang besar maupun yang kecil. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami hasibin sebagai penghitungnya, penghisabnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang al-mizan, wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami menetapkan timbangan-timbangan yang adil. Ini menunjukkan bahwa al-mizan, al-mawazin jamak dari al-mizan, itu ada benar keberadaannya. Qala wal mizan lahu kifatan. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifat timbangan. Dan timbangan ini memiliki dua anak timbangan, kifatan. Memiliki dua anak timbangan. Tuzanu fihima alhasanatu wasayiatu. Ditimbang pada keduanya, dua anak timbangan tadi, al-hasanat wa sayiat. Satu anak timbangan untuk kebajikan, satu anak timbangan untuk kejelekan. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah amal perbuatannya. Amal perbuatannya yang ditimbang. Qala wa sahaifa aw sahaifu al-a'mal, dan lembaran-lembaran amalan, lembaran catatan amal perbuatan. sebagaimana pada hadis bitaqah, yaitu hadis apa? Catatan amal perbuatan yang di situ tertulis kalimat la ilaha illallah. Yang ditimbang adalah shohaif, shohifah, catatan amal perbuatan. Qala wal amiluna, dan orang yang beramal, pelakunya, manusianya yang ditimbang. Sebagaimana dalam hadis ya Rasulullah menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat akan didatangkan orang yang paling besar, paling gemuk, kemudian ditimbang pada timbangan yang beratnya tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk. Menunjukkan yang ditimbang adalah orangnya. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan apa saja yang ditimbang, bisa tiga perkara. Mungkin amal perbuatannya, yang kedua mungkin catatan amal perbuatannya, dan yang ketiga orang yang beramal. Sebagaimana kisahnya siapa yang memanjat pohon kemudian ditertawakan oleh para sahabat, sahabat Ibnu Mas'ud, orang yang kerempeng, yang kurus, ketika tersingkap betisnya para sahabat tertawa. Ada sebagian yang tertawa. Kenapa? Karena kurus, kerempeng. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Bahwa betis Ibnu Mas'ud kalau ditimbang, maka apa? Lebih berat dari gunung Uhud. Itu menunjukkan bahwa orang yang beramal itu ditimbang. Tiga perkara yang ditimbang atau diletakkan di anak timbangan tadi. Ini yang pertama, yang berkaitan dengan mizan. Qala wa amma munkarun wa nakirun wal khawdhu al azimu. Dan adapun mungkar dan nakir, malaikat mungkar dan malaikat nakir yang bertanya di alam kubur, sebagaimana dalam hadis yang akan disebutkan. Demikian juga al khawdh, telaga, al-azim, yang agung, yang mulia, lagi besar. Fadzalika tsabitun binususi sunnati shahihati shariihah. Maka yang demikian itu berkaitan dengan mungkar dan nakir dan telaga, ini tsabit, benar adanya, berdasarkan nas-nas dari as-sunnah yang sahih lagi shorih. Nas dari as-sunnah yang nas itu sahih dan jelas secara lafaz menunjukkan. Wa minha, di antara nas tersebut, maja fi sahihain, apa yang datang di dalam kitab sahihain. Min hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh. Apabila seorang hamba dia diletakkan di kuburnya, dimakamkan, seorang mati kemudian apa, diantar oleh ahli waris, keluarga dan kerabat, kemudian dikuburkan. Setelah kuburkan selesai, wa tawalla anhu ashabu, dan berpaling kembali keluarganya pulang, yang mengantarkan dia, mengantarkan mayit ini pulang. Wa innahu, maka dan sesungguhnya dia si mayit, la yasma'u, sungguh dia mendengar, qur'ani alihim, suara sandal orang-orang yang mengantarkan dia yang kembali pulang dari kuburan tadi. Si mayit mendengar suara sandal orang yang pulang. Setelah itu atahu malakani, datanglah dua malaikat. Fayuqidanihi, kemudian dua malaikat ini mendudukkan si mayit yang tadinya tidur, didudukkan. Fayakulani, kemudian keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan pada laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau katakan tentang dia? Qala fa ammal mu'minu fayakul, maka adapun kalau mayitnya adalah seorang mukmin, maka dia akan mengatakan, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Seorang mukmin, si mayit tadi, akan menjawab, asyhadu, saya bersaksi, annahu, sesungguhnya dia Abdullah adalah hamba Allah wa rasuluh dan utusannya. Makna hamba apa kemarin? Tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi. Dan makna rasul, utusan Allah, adalah apa? Ditaati, diikuti, diteladani, tidak dimaksiati. Beliau itu hamba, tidak boleh disembah. Beliau adalah utusan yang harus diikuti. Ini kata seorang mayit mukmin tadi. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada si mayit. Maka dikatakan pada apa? Si mayit, undur ila maq'adika finnar, lihatlah kepada tempatmu di neraka. Ini menunjukkan bahwa neraka sudah ada. Sekarang neraka sudah ada. Kenapa? Orang yang dikubur sejak dahulu sudah ada, hingga sekarang ada. Dan dikatakan kepadanya, undur, lihatlah olehmu, ila maq'adiha, kepada tempatmu finna, di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah, fayarahuma jami'an. Ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan kamu dengannya dari tempat di neraka tersebut, maq'adan minal jannah, satu tempat duduk, tempat tinggal di surga. Tempat yang di neraka digantikan oleh Allah, diganti dengan tempat yang ada di surga. Fayarahuma jami'an. Si mayit bisa melihat kedua-duanya. Tempat yang di neraka bisa dia lihat, tempat di surga juga dia bisa melihatnya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada. Ini kalau seorang mukmin. Qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lah. Adapun kalau mayitnya adalah orang munafik dan orang kafir, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepadanya, mayitnya ditanya, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan pada laki-laki ini, yaitu pada tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakul, maka mayit tadi menjawab, la adri, aku tidak tahu. Kuntu akulu ma yakulun nas, aku mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh manusia. Cuma apa? Ikut-ikutan. Dalam lafaz yang lain apa? Mengatakan apa? Ha, la adri, sami'tun nasa yakuluna syai'an, fakultuh. Ah, seperti orang kaget, tidak tahu, kaget ketika ditanya, apa jawabnya? Saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, ya aku ikut saja, kata dia. Fayuqalu lahu, maka kemudian dikatakan kepada mayit ini, la daraita wa la talaita wa yudrabu bim matariqa min hadidin darbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghaira asaqalain. Dikatakan, kamu tidak tahu, wala talaita, kamu tidak membaca, kamu tidak tahu, kamu tidak membaca, padahal di dunia sudah dijelaskan, jadi ajari, tapi tidak mau menerima. Kenapa? Menjadi munafik, tidak beriman, sehingga menjadi orang kafir. Kemudian yudrabu, mayit tadi dipukul, bima tariqa min hadid, dengan mitraqah, dengan palu dari apa? Besi. Dzarbatan, dengan sekali pukul. Fayasihu sayhatan, maka mayit ini berteriak. Dengan teriakan yasma'uha, yang bisa didengar man yalihi, dari siapa yang ada di sisinya. Ghayra thaqalain, selain dua thaqalain, yaitu selain jin dan manusia. Selainnya mendengar dari binatang, dari tumbuh-tumbuhan dan seterusnya, semuanya mendengar. Selain jin dan manusia mendengar apa? Jeritan mayit yang dipukul dengan mitraqah tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu dari sahabat Anas bin Malik. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kubiral mayyitu awil insanu, apabila mayit telah dikuburkan, awal insan, atau apabila seorang telah dikuburkan, atahu malakani aswadani azraqani, datanglah kepadanya dua malaikat aswadan, yang hitam, azraqan, yang apa? Biru. Yuqalu li ahadihima al-munkaru walil akhari an-nakiru, dikatakan salah satu namanya mungkar dan yang lain dikatakan nakir. Kenapa dikatakan mungkar dan dikatakan nakir? Kenapa, Sam? Tidak dikenal oleh mayit, tidak dikenal oleh orang yang meninggal, orang yang mati, sehingga dikatakan mungkar, dikatakan nakir, karena mayit tidak kenal, dia tidak tahu siapa. Qala fayakulani, keduanya mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan pada laki-laki ini, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayakulu, maka kana yaqul, maka dia menjawab, kama ma kana yaqul, dengan jawaban yang dia katakan dulu ketika di dunia, yang dia katakan, dia yakin, dia amalkan ketika di dunia. Huwa Abdullah wa Rasuluh, ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa Rasuluh, dia adalah hamba Allah dan utusannya. Saya bersaksi tidak ada sembahan yang benar untuk disembah selain Allah, dan bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Fayakulan, kemudian dua malaikat mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadha, sungguh kami telah mengetahui, sungguhnya engkau mengatakan yang seperti, ketika di dunia engkau mengatakan, mengucapkan dan mengamalkan, mempraktekkan ketika di dunia. Tsumma yufsahu lahu biqabrihi sab'una dira'an ila sab'in, kemudian dilebarkan, diluaskan bagi mayat tadi, fi qabrihi, di kuburnya, sab'una dira'an, 70 apa? Dira', 70 hasta, fi sab'ina, pada 70, 70 kali 70 hasta, lebar, diluaskan. Tsumma yunawwaru lahu fihi, kemudian diberi nur, diberi cahaya, diterangi. Dikuburnya apa? Diterangi. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan, nam, tidurlah kamu. Fayaqulu, mayit mengatakan, suruh tidur malah mengatakan apa? Arji'u ila ahli fa ukhbirahum, aku akan kembali kepada keluargaku dan aku akan memberitakan, akan menceritakan. Fayaqulani, dua malaikat mengatakan, mungkar dan nakir, nam, tidurlah. Kanaumati al-arus alladhi la yuqiduhu illa ahabbu ahlihi ilaih, seperti tidurnya arus, tidur malam. Ya, seperti apa? Tidur malam, tidak ada yang membangunkannya kecuali dari keluarganya yang paling dia cintai. hatta yab'atsuhu Allahu fi madja'ihi dzalik, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia dari tempat tidurnya tersebut. Ini kalau seorang mukmin. Wa in kana munafiqan qala, kalau dia adalah seorang munafik, ketika ditanya ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang kau katakan pada laki-laki ini, dia akan menjawab sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahu la adri, aku mendengar manusia mengatakan satu ucapan, satu perkataan, maka aku mengatakan yang seperti itu juga, hanya ikut-ikutan. Aku tidak tahu, aku cuma ikut-ikutan. Fayaqulan, dua malaikat mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu dzalik, sungguh kami telah tahu bahwa engkau mengatakan yang demikian itu, yaitu ketika di dunia seperti itu. Tidak kenal dengan Nabi, tidak kenal dengan Rasul. Kenapa? Tidak mau mengikuti, tidak mau mencontoh, tidak mau meneladani. Fayuqalu lil ardi, kemudian dikatakan kepada bumi, Allah perintahkan kepada bumi, iltaimi alaih, bahasa kita, himpitlah dia. Tanah diperintahkan oleh Allah untuk apa? Menyempit. Fayaltaimu fataltaimu alaih, maka tanah bumi apa? Menyempit, menghimpit. Fatahtalifu adla'u, hingga apa? Berpautan tulang-tulang si mayit. Sebagaimana dalam surat apa? Surat apa? Al-Qiyamah. Ya, sampai tulang-tulangnya apa? Terhimpit. Bahasa kita penyet. Kenapa? Dihimpit. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsahu Allahu min majja'ihi dzalik. Maka la yazalu, senantiasa dia, terus menerus dia di tempat tersebut dihimpit, mu'adzaban, dalam keadaan disiksa, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia dari tempat tidurnya tersebut. Terus disiksa. Hingga kapan? Hingga nanti dibangkitkan hari kiamat. Nasallahu alaihi wa sallam. Dengan jelas di sini disebutkan tentang malaikat mungkar dan nakir. Hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga riwayat-riwayat yang lain yang banyak yang menjelaskan tentang malaikat mungkar dan nakir dan keadaan mayit ketika di alam kuburnya. Sebagai penutup, yang insya Allah nanti antum semua akan kembali ke rumah, maka mari kita jaga. Ketika di rumah belajar dijaga, ibadah dijaga, akhlak budi pekerti dijaga. Sebagaimana ketika antum di pondok, ibadah dijaga, belajar dijaga, murojaah aktif, rutin, dan terus. Demikian juga nanti di rumah, ya, ya. Kemudian hari Senin pagi sudah masuk, jangan ada yang nanti mundur. Kalau mundur nanti ketabrak Agustus, ya. Ini mau Agustus, nanti kalau ketabrak Agustus nanti repot, ya. Kemudian biasanya kalau mau pulang itu tidak tidur, ini ada, ya. Kalau mau pulang tidak tidur, ya. Maka tolong nanti yang di atas antum itu kayaknya itu perlu dibersihkan, ya. Itu dibersihkan, ya. Nanti bersih-bersih, dan nanti masuk sudah bersih, tidak perlu bersih-bersih lagi, ya. Lihat di atas banyak, ya, yang perlu dibersihkan. Mungkin begitu. Jazakumullah khaira walafu minkum. Subhanalhamdulillahilahilahilan. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.